Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bismillah, qala syarih hatta yadkhul alaihi nasibun fa yansibu. ومثل ذلك ما إذا عطف على منصوب فإنه ينتصب أو يدخل عليه جازم فيجزمه. ومثل ذلك ما إذا عطف على مجزوم فإنه يجزم نحو إياك نعبد وإياك نستعين. هذا مثال مضارع المرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وإعرابه إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول مقدم، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب عن الناصب والجازم، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن وإياك نستعين. مثله وما جاء مجزوما مع تجرده عن الناصب والجازم، فإما أن يخرج على حذف لام الطلب كقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، أي وبالا والتقدير لتفدي، أو على حذف الضمة للضرورة كقول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. فليس قوله أشرب مجزوما، وإنما هو مرفوع ولكن حذفت الضمة للضرورة، وحذف كل من لام الطلب وحركة الإعراب في المضارع جائز في الشعر خاصة على الصحيح عند الجمهور. والنواصب التي تنصبه قسمان: قسم ينصب المضارع بنفسه، وهذا القسم متفق عليه بين البصريين والكوفيين، وقسم ينصب المضارع على بنفسه بل بأن مضمرة بعده بأن مضمرة بعده إضمارا واجبا أو جائزا كما سيأتي. قال الفاكهي: وفي عبارته تجوز من جهة تسمية غير الناصب ناصبا، ولعل الذي سهل له ذلك إرادة الجمع بين قول البصريين إن النواصب أربعة فقط، وقول الكوفيين إن النواصب عشرة. فبين بما ذكره أن ما زاد على الأربعة المذكورة النصب فيه بأن مضمرة، ومن أطلق عليه اسم النصب فعلى سبيل المجاز. فالأول أربعة: أحدها أن بفتح الهمزة وسكون النون أي المصدرية، وهي أم الباب، ولذا عملت ظاهرة ومضمرة وتدخل على الفعل المتصرف مطلقا، فتنصب المعرب لفظا والمبني محلا، قاله ابن عنقاء. وقال الفاكهي: وتتصل بالماضي وكذا بفعل الأمر على الأصح، وإن لم تؤول بالمصدر لفوات معنى الأمر، وخرج بالمصدرية المخففة كما سيأتي قريبا. والمفسرة والزائدة فإنها لا تنصب المضارع، والمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أي اصنع، وانطلق الملأ منهم أن امشوا أي imshu fa illam yataqaddam yataqaddamha jumlatun nahwu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin falaysat an mufassiratan bal hiya hina idzin mukhaffafatan min as-saqilati az-za'iratu hiya al-waqi'atu ba'da lamma al-hiniyah nahwu falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi aw bainal kafi wa majruriha kaqawlihi kan wabiyatun ta'tu ila wariqis salami kan wabiyatin ta'tu ila wariqis salami ala riwayati jarri wabiyah aw bainal qasami walau nahu uqsimu billahi an law ya'tini zaidun la ukrimannahu thumma zakara syurutan nasbi bi'an fi qawlihi illam tusbak bi ilmin wala dhannin li anna an nasibata alam ilmul istiqbal alamul istiqbari fama ba'daha ghairu ma'lumit tahaqquqi fala taqau ba'dal alami wala ba'dal dhanni fala taqau ba'dal ilmi wala ba'dal dhanni al mu'akkidi bihi thumma an al masdariyatu taqau fi mawdi'aini ahaduhuma ba'da lafdhin dalin ala ma'na ghairil yaqini fatakunu fi mawdi'i raf'in ala alfa'iliyati nahu alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi ay khushu'u qulubihim aw fi mawdi'i nasbin ala alfa'iliyati nahu yuridullahu an yukhafifa ankum وإعرابه يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره الله فاعل أن حرف مصدر ونصب يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح آخره والمصدر المنسبك من أن وما بعدها مفعول به والتقدير يريد الله التخفيف عنكم أو في موضع جر نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة الثاني أن تقع في الابتداء فتكون في موضع رفع على الابتداء نحو وأن تصوموا خير لكم ويعربوا أن حرف مصدري ونصب تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والمصدر المنسبك من أن وما بعدها مبتدأ والتقدير صومكم خير خبر وهو مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره لكم جار ومجرور متعلق بخير تنبيه ربما telah disebutkan sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari' itu marfu'un abadan sampai dimasuki oleh penasob, maka dia pun menasobkannya ataupun menjazm, maka dia pun menjazmkannya. Wa ma ja'a madzuman ma tajrudihi 'an nasib wal jazmi fa imma an yukharraja 'ala hadhi lam at-talabi ka qawli Abi Thalib يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفتي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا. Adapun apa yang datang dari fi'il mudhari dalam kondisi majzum bersama dengan kosongnya fi'il mudhari tersebut dari penasob dan menjazm, maka bisa jadi ini dibawa kepada hadzul lam, pembuangan lam talab, jadi ada lam talab yang mahdhuf. Seperti ucapannya Abi Thalib ketika beliau mengajak bicara Nabi alaihi wasallam. Muhammadu tafti, jadi tafti, fada yafti. Menebus. Wahai Muhammad, tafti nafsaka kullu nafsin. Setiap jiwa siap untuk menebus jiwamu. Idza ma khiftu min syai'in tabala. Tatkala saya khawatir dari sesuatu yang membahayakan. ay wabala. Tabala di sini aslinya wabala. Dan di situ tafdi madzum karena menakdirkan lam talab yaitu li tafdi. Ada faedah di sini, coba dibaca sisi lughah. At-tabal maknanya su'ul aqibah, akibat yang buruk ataupun al-halak, kebinasaan. Wa huwa bi fathit ta, dan dia tabal dengan fathah ta-nya. Bi zinati sahab, dengan wazan sahab, tabal sahab. Wa aslu ta'ihi wawun, asli ta-nya tabal itu wawu aslinya. Wabal, aslinya tabal adalah wabal. Faqulibatil wawu, maka dibaliklah wawu. Al-waqi'atu fi awal al-kalimah ta'an, dibalik wawu yang datang di awal kalimah dengan ta'. Wahadal qalbu qalil, pembaliknya seperti ini. Wawu dibalik ta' sedikit. Khususnya pada wawu yang di fathah, wabal, diganti tabal. Tapi banyak pada wawu yang di dhammah, diganti dengan huruf yang lain. Di antaranya tijah. Ini aslinya bukan ta', aslinya dengan wawu. Ya wijah. Fa inna asla hadhi ta', sesungguhnya asal ta' ini ada pada tijah adalah wawu. Li'annahu minal muwajaha, karena asalnya dari muwajaha, saling berhadapan-hadapan. Fa aslu tijah wijah, asli tijah adalah wijah, ke arah. Fa'ubdilat al-wawu ta'an, qasdan li takhfif, diganti wawunya menjadi ta' dalam langkah takhfif. Aw 'ala hadhi dhammati li dharurati ka qawli imri al-qais, ataupun kalau kita dapati fi'il mudhari' yang kosong dari penjazm dan penasob kemudian dia majzum, maka itu bisa jadi karena dharurah, seperti ucapannya imri al-qais. Fal yawma ashrib ghayra mustahqibin ithman min Allah wa la waghili. Fal yawma ashrib ghayra mustahqibin ithman min Allah wa la waghili. Maka di hari ini saya minum tanpa mustahqibin ithman min Allah, memuat dari haqab apa haqibah, tas tempat memasukkan sesuatu. Tanpa mustahqibin ithman, memasukkan dosa atau berbuat dosa dari Allah, wala waghilin, dan tanpa waghil. Waghil itu adalah seorang yang tidak diundang. Saya minum ghair mustahqibin ithman min Allah wala waghili, tanpa berbuat dosa, dan bukan pula karena saya tidak diundang. Wair muktasib, ini maksud di sini mustahqib wair muktasib, tidak berbuat dosa. Waghil huwa alladhi yadkhul 'ala al-qaum wa hum yashrabuna min ghairi an yud'a ila musyarakatihim. Karena waghil adalah orang yang dia masuk ke satu perkumpulan dalam kondisi mereka sedang minum-minum bersama tanpa diundang untuk ikut bersama mereka. Ini kenapa muter-muter? Harus diganjel ini ya, itu ya. Di sini syaitnya ashrib. Syaitnya di sini ashrib. Ya fi'il mudhari' kosong dari penjazm, tapi disukun. Ini li darurah syi'riyah. Kemudian wan nawasibu qismani, qismun yansibu bi nafsihi wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dah. Menasab ada dua macam. Yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya, yang kedua menasabkan dengan an mudmarah yang disembunyikan setelahnya. Fal awwalu arba'atun, ahaduha an in lam tusbaq bi 'ilmin wa la dhannin, nahwu yuridu Allahu ay yukhaffifa 'ankum wa an tasumu khairul lakum. Yang pertama yang dia menasabkan dengan sendirinya ada empat. Yang pertama in, yang pertama an, dengan syarat apabila an tidak didahului oleh ilm, tidak pula oleh dhon. Contohnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, yukhaffif fi'il mudhari' mansub bi an. Contoh yang lain, man tasumu khairul lakum. Kita lihat syarahnya. Oh, belum selesai tadi ya. Falaisa qawluhu ashrib, masih menjelaskan bacir tadi ya. Falaisa qawluhu ashrib majzuman wa innama huwa marfu' walakin hudhifatid dhammatu lidharurah. Wa hadzu kullin min lamil talabi wa harakatil i'rabi fil mudhari' jaizun fi syi'ri khasatan ala sahih indal jumhur. Maka bukanlah ucapan penyair ashrib itu majzum, tidak lain dia itu marfu', hanya saja dibuang dhammahnya karena darurat, dan membuang setiap dari lamit talab, membuang lamit talab dan juga membuang harokat i'rabnya pada fi'il mudhari', membuang lamut talab seperti dalam contoh tasdi, dan juga membuang harokat i'rab seperti dalam contoh ashrib pada fi'il mudhari' jaiz, boleh hanya pada syair menurut pendapat yang sahih indal jumhur. Wa an-nawasibu allati tansibuhu qisman, قسم ينصب المضارع بنفسه وهذا القسم متفق عليه بين البصريين والكوفيين. Penasab-penasab yang menasabkan fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama, yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Dan macam ini disepakati oleh orang-orang Basrah dan juga orang-orang Kufah, bahwasanya dia menasabkan dengan sendirinya. Wa qismun yansibul mudhari' la bi nafsihi bal bi an mudmaratan fa'adahu idmaran wajiban aw jaizan kama sayati. Macam yang kedua adalah yang menasabkan fi'il mudhari' tidak dengan sendirinya, bahkan dengan bantuan an mudmarah yang disembunyikan setelahnya. Apakah idmaran wajiban, disembunyikan secara wajib, ataupun jaizan, secara jaiz boleh. Boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Kama sayati. Qala al-faqihi wa fi ibaratihi tajawuzun min jihati tasmiyati ghairi nasibin nasiban. Pada ungkapan musannif yang beliau mengucap, ya, beliau mengucapkan dalam matan, wa nawasibu qisman, penasab ada dua macam. Di sini pada ibarah, pada ibarah ini, ungkapan ini ada majaz. Dari sisi beliau menamai selain penasib, selain penasab dengan nasab. Iya kan? Karena penasab yang hakikatnya empat kan. Tapi disebutkan di awal kalimat beliau, yaitu wa nawasib qisman, penasab-penasab ada dua macam. Ini katanya tajawuz, majaz saja. Intaha. Wa la'alla alladhi sahala lahu dhalika iradatul jam'i baina qawlil basriyin inna nawasib arba'atun faqat wa qawlil kufiyin inna nawasib asharatun. Dan bisa jadi yang membolehkan beliau untuk mengungkapkan ungkapan tadi, yaitu wa nawasib qisman, karena beliau ingin menjamak mengumpulkan antara pendapatnya orang-orang Basrah yang mengatakan bahwasanya penasab adalah empat saja, dan juga pendapatnya orang-orang Kufah yang mengatakan bahwasanya penasab ada 10. Jadi dengan ucapan lima, wa nawasib qisman, ya, di sini masuk ucapannya atau pendapatnya orang Kufah. Kemudian dirinci, ya, masuk di situ pendapatnya orang Basrah. Fabayyana bima dzakarahu amma ma zada 'ala al-arba'ati al-madhkuru annasu fihi bi al-mubmarah. Maka beliau jelaskan dengan apa yang beliau sebutkan setelahnya, bahwasanya apa yang lebih dari empat penasab yang telah disebutkan, maka nasab padanya adalah dengan bantuan an-mubmarah. Wa man atlaqa 'alaihi isman nasbi fa 'ala sabili al-majaz. Siapa yang memutlakkan, ya, siapa yang memutlakkan penasab ini dengan nama an-nasab, maka di atas sisi majaz saja. Fal awwalu arba'atun ahaduha an. Di sini saya hilang dalam apa? Kitab saya di sini fa'ala sabili, hilang al-majaznya. Langsung di sini fa'ala sabili bi fathil hamzah. Fa'ala sabili al-majaz fal awwalu arba'atun ahaduha in. Ya. Fa'ala sabil majazitik. Fal awalu arba'atun. Yang pertama yang dia menasabkan dengan sendirinya ada empat. Yang pertama an. Ya. Bi fathil hamzah, dengan fath hamzah wa sukunin nun, dan sukun pada nunnya. Ay al-masariyah wahya ummul bab, yakni an al-masariyah, Dan an al-masdariyah adalah induknya bab ini, yaitu bab an-nawasib. Sehingga dia beramal. Walidhalik, walidha'a minat zahiratan wa mudmarah. Oleh karena dia adalah umul bab pada an-nawasib, maka dia beramal. Baik dalam kondisi tampak ataupun disembunyikan. Wa tadkhulu 'ala al-fi'li al-mutasarrif mutlaqan fa tansibu al-mu'rab lafdhan wal mabniya mahallan qalahu Ibnu Anqa. Dan an masuk kepada fi'il yang mutasarrif secara mutlaq. Fa tansibu al-mu'rab, maka dia menasabkan fi'il ya mu'rab fi'il mudhari' lafdhan, ya pada lafadznya, wal mabni dan yang mabni seperti fi'il madhi mahallan, pada mahalnya. Qalahu Ibnu Anqa, dikatakan oleh Ibnu Anqa. وقال الفاكهي وتتصل بالماضي وكذا بفعل الامر على الاصح. Kata al-fakihi, an juga bisa bergandengan dengan fi'il madhi, demikian pula bisa bergandengan dengan fi'il amr, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa in lam tuawwal bil masdar, meskipun ketika dia masuk kepada fi'il ini fi'il amr tidak ditakwil dengan masdar. Lifawati makna amr, karena hilangnya makna amr ketika dimasuki an masdariyah. Wa kharaja bil masdariyah, maka keluar dengan qaid al masdariyah, an al masdariyah, yaitu yang pertama keluar an al mukhaffafah min al thaqilah, kama sayati ghariban, sebagaimana yang akan datang sebentar lagi. Kemudian yang kedua keluar dengan qaid al masdariyah, an al mufassirah, an yang menafsirkan. Yang ketiga keluar pula az zaidah, an az zaidah. Fa innaha la tansibul mudhari', an mukhaffafah juga mufassirah dan az-zaidah, itu semua tidaklah menasabkan fi'il mudhari'. Wal mufassirah hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha ma'na al-qaul duna hurufih. An al-mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah, yang pada jumlah tersebut ada makna qaul, makna ucapan. Duna hurufih, tapi tidak mengandungi huruf-hurufnya. Contoh, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, fa'uhayna ilaihi anisna'il fulka. Di sini an adalah an al-mufassirah, karena dia didahului oleh jumlah. Auhayna, dan pada jumlah itu mengandungi makna ucapan, tapi tidak mengandungi makna qaul. Qaf, wawu, dan lam, ataupun qaf, alif, dan lam, qawla. Karena wahyu itu adalah al-kalam al-khafi, pembicaraan yang khafi, samar. Sehingga padanya ada apa? Makna ucapan, tapi tidak mengandungi makna qaul tadi. Kalau yang mengandungi makna qaul, dia qaula, ataupun qaul masdarnya. Fa'auhayna ilahi anisna'il fulk, kami wahyukan kepada Nuh AS anisna'il fulk, yaitu agar buatlah perahu. Ai isna', maknanya an adalah ai isna', mufassirah mana ai isna'. Wantolakol malau minhum animshu, juga intilak mengandungi makna qaul, bukan hanya mereka pergi, tapi mengandungi ucapan juga. Coba antum lihat tafsirnya ya. Wantolakol malau minhum animshu, maka para pembesar, pemuka orang-orang kafir tadi, intolak, berjalan sambil berbicara, animshu, fasfiru ala alihatikum, ai imshu, yani berjalanlah. Coba dicek di sana, antum dapati mana intilak di situ adalah di dalamnya mana qaul. Mana animshu, ai imshu, ai imshu. Fa in lam yataqaddamha jumlah, kalau sebelumnya bukan jumlah tapi mengandungi mana qaul, maka annya adalah mukhaffafah min az-zaqilah. Contoh, akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada an. Sebelumnya bukan jumlah kan? Akhiru da'wahum menumutuf ilaih. Di sini mufrad kan? Di pada da'wah itu ada makna qawul kan? Da'wah, doa. Mengandung makna qawul kan? Tapi bukan pada jumlah. Maka an setelahnya diirab sebagai an mukhaffafa minasaqilah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir seruan mereka ahlul jannah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini meskipun dakwah mengandung apa? Ma'anal qaul, tapi bukan pada jumlah. Falaysat an mufassirah, falaysat an mufassiratan. An di sini bukanlah an mufassirah, bal hiya hina idzin mukhaffafah. Bahkan dia ketika itu, ketika datangnya bukan setelah jumlah, adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kemudian yang berikutnya az-zaidah yang ketiga, keluar pula dengan qaid al-masariyah an az-zaidah. An az-zaidah adalah al-waqi'ah ba'da lamma al-hiniyah. Adalah an yang jatuh setelah lamma yang bermakna hin. Makna lamma yang bermakna hin. Contohnya falamma an ja'a al-bashiru alqahu 'ala wajhi. Makna lamma hina, ketika datang kepadanya al-Bashir, malaikat yang membawa kabar gembira. Falamma alqahu, ini tentang Nabi Yusuf ya, tentang teman-temannya. Falamma anja'a al-Bashir alqahu 'ala wajhi. Tatkala datang kepada Nabi Yaqub, al-Bashir seorang pembawa berita gembira, alqahu 'ala wajhi, maka dia pun melemparkan pakaian Yusuf pada wajahnya. Di sini an adalah untuk taukid, taukidiyah, silah. Aw bain al-kafi wa majruyha, ataupun an yang dia berada di antara kaf dan isim yang dijarkannya. Ini juga an zaidah, seperti ucapan penyair ka'an dhabyatin ta'du ila wariqis salam. Sudah lewat ini ya jelasannya. Ka'an dhabyatin, di antara tanda kaf di sini, ataupun annya zaidah adalah dia tidak menghalangi amalannya kaf dengan isim majrur setelahnya dhabyah. Ala riwayati jarir dhabiyah. Ini ketika kita bawa kepada riwayat yang mengajarkan dhabiyah, karena di sana ada riwayat yang lain yang menasabkannya. Au bainal qasami walau, ataupun ketika datang an di antara qasam dan lau, antara qasam dengan lau. Contoh uksimu billahi an lau ya'ti ni zaidun la ukrimanna. Aku bersumpah dengan nama Allah, an lau ya'tini zaidun lau krimanna, sanaya zaid datang kepadaku, sungguh-sungguh saya akan muliakan dia. Di sini hanya zaidah. Buktinya apa? Buktinya tidak menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Ya'tini. Ya, an lau ya'tini. Bukan an lau ya'tiani. Thumma zakara syurutun naswi bi'an. Fi qawlihi, kemudian musannif menyebutkan syarat nasab dengan an, dengan ucapan beliau. In lam tusbaq bi'ilmin wala dhon. Jadi an al-masariyah menasabkan apabila tidak didahului oleh ilm ataupun dhon. Kenapa disyaratkan dengan syarat ini? Li'anna nasba 'alamul istiqbal, fama ba'daha ghairu ma'lumil tahaqquqi, fala taqwa ba'da al-'ilmi wala ba'da dhonni al-mu'akkad, ba'da dhonni al-mu'akkad bihi. Alasannya mengapa al-masariyah tidak boleh didahului oleh ilm dan dhon, karena an-an-nasibah, an yang menasobkan, itu tanda istiqbal. Tanda yang menunjukkan bahwasanya fi'il yang setelahnya menunjukkan waktu yang akan datang. Fama ba'daha, dan apa yang setelahnya, setelah an, dari fi'il yang menunjukkan waktu yang akan datang. Wairu ma'lumi tahakkuk, tidak jelas ya terwujudnya, karena masih berkait dengan yang akan datang. Sa'akhruju ghadan ila as-suq, misalkan. Ya belum tentu terwujud. Al-khuruj ila as-suq ghadan. Belum tentu terwujud. Fala taqo' ba'da ilm, sehingga tidak bisa jatuh setelah ilm. Karena ilm menunjukkan kepastian. Sedangkan istiqbal tadi ya tidak menunjukkan kepastian. Fala taqo' ba'da ilm, sehingga tidak bisa jatuh setelah ilm. Juga tidak bisa jatuh setelah dhon yang dikuatkan dengannya. Dhon yang ditakid. Dhon rajih. Thumma in al-masariyah. Thumma in itu an disitu. An ya disini kok ini. Thumma an al-masariyah itu taqa'u fi mawdi'in. Kemudian an al-masariyah itu terjadinya pada dua tempat. Pada dua tempat. Ahaduha ba'da lafdin dalin ala ma'nan ghairil yaqini fatakunu fi mawdi' raf'in ala al-fa'iliyah nahu alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ay khushu'u qulubihim aw fi mawdi' nasbin ala al-maf'uliyah nahu yuridu Allahu ay yukhaffifa 'ankum wa i'rabuhu yuridu fi'lan mudari'an marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa Allah wa fa'ilun an harfu masarin wa nasbin يخفف فعل المضارع المنصوب بأن وعلامة نصبه فتح آخره والمصدر المسابق من أن وما بعدها مفعول به والتقدير يريد الله تخفيف عنكم أو في موضع جر نحو min qabli an ya'ti yawmul la bai'un fihi wala khullah. Kemudian an al-masariyah itu terjadi pada dua tempat. Tempat yang pertama setelah setelah lafaz yang menunjukkan makna selain makna keyakinan. Ya, ketika dia datang setelah lafaz yang tidak menunjukkan keyakinan, maka bisa jadi dia i'rabnya pada tempatnya rafa' sebagai fa'il. Contoh alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Di sini an takhsha qulubuhum li dzikrillah itu masdar muawwal ditakwil pada mahalnya rafa' sebagai fa'il dari ya'ni. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha, yakni khusyu' qulubihim. Khasha, yakhsha, khusyu'. Atau fi mawdhi' nasbin, ataupun pada mawdhi'nya, mahalnya nasab sebagai maf'ul. Contoh yuridullahu ayukhaffifa 'ankum. Takdirnya apa? At-takhfif. Yuridullahu takhfif. Ya. I'rabnya yuridu fi'il mudhari' marfu' 'alamat rafi' dhamma akhirih, kemudian Allah fa'il an harfu masariyin wa nasbin. Yukhaffif fi'il mudhari' mansub bi an wa 'alamat nasbihi fa'tu akhirih wal masdar al munsabik min anna ma ba'daha maf'ulun bih wa taqdir yuridullahu takhfif 'ankum aw ma aw fi mawdhi' jarrin atabun bada mawdhi' jar, contoh min qabli ay ya'tiya yawmul labi'un fi li wa la khullah. Apa takdirnya ini? Min qabli ay ya'tiya yaumul labi'un fi wa la khullah. Ata ya'ti apa maksudnya? Itian. Iya. Min qabli itian yaumil labi'un fi wa la khullah. Kemudian tempat yang kedua dari an. Tadi yang pertama apa? Datang setelah lafaz yang menunjukkan selain keyakinan atau makna keyakinan. Yang kedua antak wafil ibtidak. Dia an datang di permulaan jumlah. Fatakunu fi mawdi rafa', maka dia ketika itu pada mawdi'nya rafa', mahalnya rafa' sebagai alal ibtida', karena ibtida'. Contoh wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. I'rabnya an harfu masariyin wa nasbin. Tansumu fi'il mudhari' mansub bi'an wa alamatu nasbihi hadzun nun li'annahu min al-af'al khamsah. Karena tasumu termasuk af'al khamsah. Wa alamatu rafihi dhammu akhirih, tanda rafa'nya. Mana tanda rafa'nya? Li'annahu min al-af'al khamsah. Kemudian khairun ya di sini ya. Ada yang kurang tak? Ada yang kurang tak sini? Walwaw di situ ya? Ada yang hilang sini. Walwaw dhamir mutasil itu ya? Oh di sini enggak ada. Di sini hanya di annahu min alfan khamsa wa ala matrafi dhamu akhiri. Ada enggak di situ? Enggak ada ya. Sepertinya menjelaskan khair gitu. Khairun khabar marfu wa ala matrafi dhamu akhiri. Lakum jar majrur. Muta'ali bi khair seperti itu. Banyak yang hilang. Ya. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, setelah lafaz yang tidak menunjukkan kepada makna keyakinan. Contohnya tadi kan dicontohkan tadi yurid. Yurid kan tidak menunjukkan makna keyakinan. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Kemudian alam ya'ni, ya'ni juga bukan lafaz yang menunjukkan keyakinan. Iya kan? Juga apa? Min qabli apa? Ah, sebelumnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Bukan menunjukkan keyakinan juga. Jelas ini. Jadi ketika datangnya sebelum lafaz yang menunjukkan kepada keyakinan, bukan hanya dengan lafaz ilm ataupun dhon, tapi yang semakna dengan ilm ataupun dhon rajih, hasiba, apalagi ya. Banyak kan? Hah? Apa yang sebelumnya kan sudah dilewati itu? Afalul yakin itu, ya kan? Yang lain? Nah, yang masih bingung? Ya kalau enggak ada silakan dilanjut. Siapa? Rian. Bismillah. Qala syarih tanbih rubba uhilat an hamlan ala ma masdariyah kakirat ibn Husain kakirat ibn Muhaisin ar-rawi an ata fakiratuhu minas syawad liman arada ay yutimma rada'ah firafi yatim faqul syair an taqra'ani ala asma'i wa yahkuma minni salam wa alla tushira ahada ru'milati mal masariyah qalilan hamlan ala an ala anna ala an fima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi kama takunu yuwalla alaikum zakarahu umil hajib wa taba'ahu al-fakihi wa khairuhu qala al-maradi wa zahiru kalam ibn malik fil alfiyah an anna ihmala an makisun anna ihmala an makisun intaha wa minal arabi man yajzimu biha nahwu qalu syair nahwu qalu syair idha ma guluna qala bildana ahlina ta'alaw ila ayyatina asayid nahtub fa in subiqat bi ilmin nahwu alim an sayakun ay bilafdin dal alal yakin fa ilam yakun bilafdin ain lam mim nahwu alim an sayakun wa irabuhu alima fi'lun madin tansibu maf'ulain wa fa'iluhum musun fihi jawazan takdiruhu huwa an mukhaffafa min athqila wasmuha dhamiru sya'n mahdhufun takdiruhu annahu wasin harfu tanfis wa yakunu fi'lun mudhari'un marfu'un wa atrafihi damu akhirih mutasarrifun min kana naqisa wasmuha marudha wa khabruha jumlah minkum wal masdar munsabik min an wa ma ba'daha sada masad maf'ulai alima wa takdir alima kauna marudha minkum wa mithu hadhil ayah qawluhu ta'ala afala yarawna alla yarji'a ilayhim qawlan birafi yarji' li an hadhihi laysat masdariyah bal hiya kama qala fahiya mukhaffafah min an thaqilah allati tansibu al-ism wa tarfa al-khabar wasmuha dhamiru sya'n mahdhuf wujuban wal fi'l ba'daha marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa huwa wa fa'iluhu marfu'un marfu' al-mahall 'ala annahu khabaruha kama taqaddama fi bab an-nawasikh wa laysa min shuruti an al-mukhaffafah an tusbaq bi alam bal ghalib buku wa bada alam kama saraha bidzalika al-Azhari fi tashrih wa illa faqad takunu mukhaffafah wa illam tusbaq qawlihi ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi bil alamin وقضيه قوله وهو وفاعله خبرها اي يكون هنا تامة وقد سبق في شرحه في باب النواسخ احتمال كونها تامة ويؤيده انها بمعنى يوجد او يحصل وذلك من علامات تمامها فإن سبقت بظن والمراد به ما يدل على ظن سواء كان بلفظ ظن أم لا فوجهان فيه جائزان النسب على أنها ناصبة والرفع على أنها مخففة من الثقيلة نحو فحسبوا ألا تكون فتنة قرئ في السماء بالنسب وهو قراءة غيري أبي عمر وحمزة والكسائي إجراء للظن على أصله من غير تأويل لأنه باعتبار دلالته على عدم الوقوع يلائم أن الناسبة الدالة على الرجاء والطمع وإرابه حسب فعل وفاعل حسب فعل ماض من أخوات ظن تنسب مفعولين والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل أن حرف مصدري ونسب ولا نافية تكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه فتح آخره متصرف من كان ناقصة بمعنى تحصل فتنة فاعل والمسر المنسبق من أن وما بعدها ساد مسد مفعولي حسب والتقدير وحسب عدم كون أي حصول فتنة. Tanbihun. Rubbama uhmilat an hamlan ala ma al-nasariyati ka qiraati ibni Muhaysin ar-rawi an Ata fa qiraatuhu min ash-shawadh liman arada an yutimmu ar-rubu'ata bi rafa' yutim wa qala sha'ir أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وأن تشعر أحدا. تنبيه terkadang أن diihmalkan tidak diamalkan karena dibawa kepada ma al-masariyah sebagaimana ma al-masariyah tidak beramal begitu pula an yang dia dibawa kepada ma al-masariyah ada sisi kesamaan ya keduanya sama-sama adalah huruf masariyah seperti qiraannya Ibnu Muhaysin yang dia meriwayatkan dari Atha. Dan qiraannya termasuk qira yang syadz. Liman arada yutimmu ar-rubu'ah dengan rafa' yutimmu. Dan juga contoh ucapan penyair sebagian mengatakan qira yang syadz pun hujjah dalam lughah. Dan ucapan penyair anta qara'ani 'ala asma'a wa yahkuma. Minni salam an la tushiru ahada. Agar kalian berdua mengucapkan kepada Asma, wai hakuma, semoga kalian mendapatkan rahmat. Minni salam, yaitu mengucapkan kepada Asma, wai hakuma, jumlah ithirobiyah, sisipan saja, doa di sini. Doa rahmat. Agar kalian berdua mengucapkan kepada Asma, salam dariku. Wa an la tusyiru ahada dan jangan sampai kalian berdua memberitahukan kepada seorang pun salam saya kepada Asma. Di sini sebutkan maknanya yatlubu syair min sahibaihi an yablugha asma'a hajatihi wa hiya salamu laha wa adam i'lami ahadin bidzalik. Penyair meminta kepada dua temannya agar menyampaikan kepada Asma hajahnya yaitu salam kepada Asma dan jangan sampai diberitahukan kepada seorang pun. Dan di sini disebutkan waihakuma mafsar maknanya rahmatan lakuma. Manti sobu bi fi'linin makna mansub ya dia dengan fi'il yang semakna mafal mutlak. Syahnya di sini adalah antaqra'ani. Di sini dimasuki an, tapi annya tidak menasubkan, tidak diamalkan. Tidak dibaca antakro'a, tapi antakro'ani. Ditetapkan nunnya, tanda rofaknya. Kama u'milat ma'al masdariyah qalilan. Sebagaimana terkadang diamalkan ma'al masdariyah qalilan, meskipun jarang. Hamlan ala an, karena dibawa ma'al masdariyah kepada an. Fima ruwi anhu seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam min qawli dari sabdanya ngelaran di sini riwayatnya yang dibawakan kama takunu yuwalla alaikum kama takunu yuwalla alaikum di sini ma menasubkan fi mudhari setelahnya takunu karena dibawa kepada an sebagaimana keadaan kalian wahai para rakyat yuwalla alaikum demikian pula tokoh pemimpin yang akan diangkat untuk kalian. Maksudnya kalau kalian masyarakatnya baik, maka pemimpinnya dipilihkan yang baik. Dan sebaliknya, kalau kalinya jelek, maka akan dipilihkan pemimpin yang jelek. Ya, di sini fima ruya ya, sirat tamrid biasanya lemah, wallahu alam. Zakarah Ibnu al-Hajib, ini disebutkan pula oleh Ibnu al-Hajib. Wa tabi'ahu al-Faqih, dan diikuti al-Faqih dan selainnya. Qala al-Muradi wa zahiru kalam Ibn Malik fil Alfiyah anna ihmalan maqis. Kata al-Muradi, yang zahir dari ucapannya Ibn Malik di dalam Alfiyah bahwasanya mengihmalkan an maqis bisa dikiaskan, bukan sama'i. Wa min al-Arabi man yajzim biha nahwu qawli sya'ir. Di sini contohnya yang dibawakannya, adanya catatan kaki. Dan di antara orang Arab ada juga yang menjazmkan dengan an. Ada juga di antara orang Arab yang menjazmkan fil mudhari dengan an. Ya. Contohnya ucapan penyair. Kalau di buku cetakan saya enggak ada di sini contohnya. Adanya catatan kaki. Idza ma ghadawna, itu ya. Idza ma ghadawna qala wildanu ahlina ta'alu ila an ya'tina saydu nahtatib. Mana sin syaidnya? An ya'tina. Idza ma ghadawna qala wildanu ahlina ta'alu ila an ya'tina as-saydu nahtatib. Di sini an ya'tina dijazmkan fi'il mudhari setelah an. Ada juga yang demikian. Apabila kami memasuki waktu ghuduwah antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, maka berkatalah wildanu ahlina, anak-anak dari keluarga kami, ta'alau, marilah ila'an ya'tina as-suid, hingga datang kepada kami as-suid, buruan, nah tatib, setelah itu kami, nah tatib, mencari hatab, ya, kayu. Tinggal dicek ya, dari situ penjelasan maknanya. Kemudian fa'in subiqat bi'ilmin nahu aliman sayakunu, fa'in subiqat bi'ilmin, apabila an didahului oleh ilm, ay bilafzin dalin alal yakin, yakni dengan lafaz, dibaca belum matanya ini? Belum ya? Belum ya? Fa'in subiqat bi'ilmin nahu aliman sayakunu, فهي مخففة من الثقيلة واسمه ضمير الشأن محذوف والفعل مرفوع وهو فعله خبرها كما تقدم في باب النواصخ فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسب ولا تكون فتنة قرئ في سبح بالنصب والرفع apabila an didahulu ila ilm, contohnya alima an sayakunu, ada an didahulu ila ilm, alima an sayakun, maka dia an adalah mukhaffafah min al-thaqilah, ini takhfif dari anna yang musaqqalah. Kemudian isimnya an adalah dhamir sya'an yang mahdhuf. Kemudian fi'il setelahnya marfu', karena annya bukan nasibah. Annya mukhaffafah min ats-tsaqilah, sehingga fi'il setelahnya marfu'. Dan dia fi'il dengan fa'ilnya adalah khabarnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah, sebagaimana yang telah lewat pada bab an-nawasikh. Adapun apabila an didahului oleh dhanna, maka boleh dengan dua sisi. Contoh hasibu alla takuna, dibaca juga alla takunu fitnah, dibaca dalam qira' sab'ah dengan nasab dan rafa'. Fa'in kita lihat syarahnya, fa'in subiqat bi ilmin ay bi lafdhin dalin 'ala al yaqini wa in lam yakun bi lafdhin ain lam mim, apabila an didahulu ila alima, yakni dengan lafaz yang menunjukkan kepada keyakinan, karena itulah yang ditunjukkan oleh ilm, keyakinan. Wa in lam yakun bi lafdhin ain lam mim, meskipun tidak dengan lafaz ain lam dan mim. Contoh aliman sayakunu, ya rabbnya alima fi'lun madin tansibu maf'ulaini wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. An dikatakan mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kenapa? Karena didahulu oleh ilm. Maka annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Mana isimnya? Wasmuha dhamiru sya'an. Dhamir huwa yang kembali kepada asy-sya'an, makna asy-sya'an. Perihalnya asy-sya'an. Wasmuha dhamir sya'an mahdhuf taqdiruhu anhu, wasin harfu tanfis, ya sinnya harfu tanfis. Kemudian yakunu fi'il mudhari marfu' wa alamatu rafi dhammu akhirih. Dan yakun mutasarrif min kana an-naqisah, bertasarruf dari kana naqisah. Wasmuha dan isimnya sayakun ataupun yakun adalah marba'. Alima an sayakunu minkum marba'. Ya, wa khabaruha jumlah minkum, dan khabarnya jumlah minkum. Berarti muqaddam. Alima an sayakunu minkum marba'. Wal masdar al-munsabik min an wa ma ba'da sadun masadda maf'ulai alima. Kemudian masdar yang dilebur dari an dan setelahnya itu menduduki posisi dua maf'ulnya alima, karena alima itu adalah di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Wa taqdir, takdirnya alima kauna marda minkum. Allah mengetahui keberadaan orang-orang yang sakit di antara kalian. Alima kauna marda minkum. Kauna marda, maf'ul yang pertama, minkum yang kedua berarti. Wa mithlu hadhil ayah qawlu ta'ala, yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Afala yarawna an la yarji'u, di sini tirafi yarji' dengan merafakan yarji'. Afala yarawna an la yarji'u, bukan an la yarji'a. Kenapa? Li'anna an hadhihi laysat masariyah, karena an di sini bukan masariyah. Bal hiya kama qala, bahkan di sini an sebagaimana yang diucapkan oleh musannif, mukhaffafa min as-saqilah. Kenapa? Karena didahului oleh apa? Oleh afal yakin, ya rauna. Apakah mereka tidak melihat? Ini keyakinan kan? Apakah mereka tidak mengetahui? Fahiya mukhaffafah. Kalau ro'anya ro'ya qalbiyah berarti dua maf'ul betulnya ya. Kalau basariyah satu maf'ul. Fahiya mukhaffafah min as-saqilah, maka dia annya mukhaffafah min as-saqilah. Allati tansibul isma tarfa'al khabar, yang mana dia menasabkan isim dan merafakan khabar. Wasmuha dhamir sya'n mahdhuf, dan isimnya dhamir sya'n mahdhuf wujuban. Wal fi'lu ba'daha marfu', dan fi'l setelahnya marfu', karena annya adalah an mukhaffafah bukan masariyah nasibah. Litajarrudihi 'ani nasib wal jazm, karena kosong dari penasab dan jazm. Wa huwa wa fa'ilu, dan dia dan fa'ilnya marfu'ul mahal 'ala annahu khabaruha, pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Khabaruha kama taqaddam fi babi nawasikh, khabarnya sebagaimana yang telah lewat pada babnya nawasikh. Ini menjelaskannya mana? Hah? Apa? Wa huwa fa'iluhu, contohnya mana? Aliman sayakunu ya. Saya ulangi, fa'il wal fi'lu bada marfu' li tajaruni 'ani nasib wal jazm. Wa huwa fa'ilu, dan dia bersama fa'ilnya marfu' mahal, karena dia sebagai khabarnya an mukhaffafa min as-saqilah, sebagaimana telah lewat pada bab an-nawasikh. Ya, berarti di sini musannif menjadikan yakun adalah dari kana yang tamah, bukan naqisah. Walaysa min syuruti an al-mukhaffafa an tusbaq bi ilm, balil ghalib wuqu'uha ba'da ilmin kama sarraha bidzalik al-Azhari fi tashrih. Dan tidaklah atau bukanlah syarat dari al-mukhaffafa min as-saqilah adalah agar didahului oleh ilm, bahkan itu umumnya. Balil ghalib wuqu'uha ba'da 'alima atau ba'da ilmin, bahkan yang umum seringnya an itu jatuhnya setelah ilm, sebagaimana ini ditegaskan oleh Al-Azhari dalam At-Tashrih. Wa illa, jika tidak, faqatakunu mukhaffafah, terkadang an itu mukhaffafah min as-saqilah. Jika yang diimukan bukan al-ghalib, faqatakunu mukhaffafah. Wa in lam tusfaq, meskipun tidak dihulai ilm, seperti ucapannya atau firman Allah SWT, wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tidak dihulai apa? Wala ilm, wa akhir da'wahum, da'wa. Wa qadiyatu qawlihi wa huwa fa'ilu wa khabaruha an yakuna huna tamah. Perihal ucapan beliau, musannif, wa huwa wa fa'iluh, dan dia dan fa'ilnya dalam matan itu, wa huwa wa fa'iluh khabaruha, adalah an yakuna huna tamah. Ya. Di situ anna atau ayakuna? Wa fa'iduhu khabaruha? Hah? An yakuna ya? An yakuna huna tamah. Ya. Bahwasannya yakun di situ adalah tamah. Itu maksudnya. Wa qadiyatu qawlihi wa fa'ilu khabaruha an yakuna huna tamah. Perihal ucapan beliau, dia huwa kembali ke mana? Fi'il tadi yakun dan fa'ilnya adalah khabaruha. An yakuna huna sepertinya anna yakun huna tamah gitu ya. Bahwasanya yakun anna yakuna ini lagi dikisahkan aja dikayahkan. Anna yakuna huna tamah, bahwasanya yakuna anna yakuna, bahwasanya yakuna di sini tamah, jadi tamah khabarnya yakun. Ya, jadi anna bukan an. Bahwasanya yakun di sini tamatun, tamah. Waqad sabaqa fi syarhi fi bab nawasikh ihtimalu kaunihi tamah wa yu'ayyiduhu annaha bi ma'na yujad aw yahsul wa dhalika min alamati tamamiha. Telah lewat pada syarah pada bab an-nawasikh, yaitu ihtimalu kauniha, bahwasanya kana memungkinkan tamah. Wa yu'ayyiduhu, dan ini didukung lagi, dikuatkan lagi, bahwasanya dia kana di sini dalam ayat ini dengan makna yujad, bermakna yujad ataupun yahsul. Ya, wa dhalika min alamati tamamiha, itulah di antara tanda kana ataupun yakun yang tamah, dia bermakna yujad ataupun yahsul, ada atau dihasilkan. Fa in subiqat bi dhanna wal murad bihi ma yadullu ala dhann sawan kana bi lafdhi dhann am la. Apabila an didahului oleh dhann, dan yang dimaukan di sini adalah apa yang menunjukkan kepada makna dhann, apakah dengan lafadz dhann ataupun bukan dengan lafadz dhann, maka kalau didahului oleh dhann atau yang semakna dengan dhann, maka boleh padanya pada an di situ nasab sebagai an an-nasibah, boleh pula rafa' sebagai an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Contoh dalam ayat wa hasibu alla takuna fitnah, dibaca dalam qira' sab'ah dengan nasab takuna, itulah qira'nya wahia, dan itu adalah qira'nya ataupun itu adalah qira'ah selain qira'nya Abi Amr dan selain qira'nya Hamzah dan Al-Kisai. Kenapa dibaca fathah di sini? Ijra'an lidhon ala aslihi, karena melangsungkan dhon sesuai dengan asal maknanya, min ghairi ta'wil, tanpa menakwilnya. Liannahu bi'tibari dalalatihi ala adamil wuqu' yula'im an an-nasibah, karena dia dhon dari sisi dia menunjukkan kepada adamil wuqu' tidak terjadinya sesuatu perkara, ini mencocoki an al-masariyah. Ya. Mereka menduga. Ya. Mereka menduga. Sepertinya di sini kan enggak terjadi gitu. Wahasibu, pada pandangan mereka, pada anggapan mereka, wahasibu alla takuna fitnah. Mereka menyangka, menduga tidak terjadi fitnah. Ini kan pada dugaan mereka tidak terjadi gitu. Sehingga ini cocok dengan an-nasibah, yang itu menunjukkan roja dan toma. Ya. Harapan dan toma sama. Ya. Jadi mengandungi harapan. Mereka mengira dan menginginkan juga agar itu tidak terjadi. Wa i'rabu hasibu fi'il mufail hasiba fi'il madhi min akhwati dhanna tansibu waf'ulaini wal waw dhamir muttasil fi mahall raf'in fa'il an harfu masarin asma sarin wa nasbin wa la nafiyah takunu fi'il mudhari' mansub bi an wa alamat nasifatu akhirih mutasarrif in kana an naqisah bi ma'na dengan ma'na tahsul tahsulu fitnatun, mereka menyangka tidak terjadi fitnah ya. Bi ma'na tahsul ya titik ya fitnatun fa'il wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha sadun masada maf'ulai hasaba ma sadan sadun masada maf'ulai hasiba, masdar yang dilebur dari an dan setelahnya menduduki posisi dua maf'ulai hasiba, takdirnya wa hasibu adama kauni ay husula fitnah ya, takdirnya hasibu adama kauni ay husul al fitnah. Kemudian juga dibaca dengan rofa, itulah kiraannya Abu Amr Hamzah Al-Kisai. Ala tanzilil hisab, ala tanzilil husban manzilatil ilm, karena didudukan posisi husban, masdarnya hasiba, seperti posisi al-ilm yang mengandungi makna keyakinan. Fayulai, maka ini mencocoki an al-mukhaffafah, yang mana al-mukhaffafah menunjukkan kepada tahakkuk, terjadinya sesuatu, kepastian terjadinya sesuatu. Wa takunu hina idzin mukhaffafa min atsaqilah, maka ketika itu dia annya mukhaffafa min atsaqilah. Dan isimnya dhamir sya'n mahdhuf fal jumlah al manfiyah, dan jumlah yang dinafikan dengan la pada mahalnya rafa sebagai khabarnya. Wa hasibu alla takuna, khabarnya an mukhaffafa min atsaqilah, isimnya dhamir sya'n. Qala al-Faqih, kata al-Faqih, nah sudah selesai ya. Masih dibaca tadi? Oh belum dibaca itu ya? Ya sudahlah, cukup. Insyaallah ya, mudah ya. Ada yang sulit enggak? Allah hasibu alla takuna fitnatun. Wa hasibu alla takuna fitnah. Tadi kan fitnatun kan? Sebagai apa? I'rabnya alla takuna fitnah. Kayaknya takunya kan tamah. Ya kan? Fitnatun fa'innya takun. Wa hasibu alla takuna fitnah, karena maksudnya tahsul ya kan? Tahsul. Iya, jumlah la takuna fitnah pada mahalnya rafa khabarnya an mukhaffafa min tsaqila. Kalau alla takunu ya. Bukan alla takuna. Kalau alla takunu fitnah, jumlah la takunu fitnah khabar an mukhaffafa min tsaqila, isimnya dhamir sya'n, takdirnya huwa anhu. Adapun kalau dibaca fathah jelas. Masdar muawwal dari an, setelahnya itu apa? Ya sama sih akhirnya. Jadi masdar muawwal setelah an mukhaffafah min tsaqila juga sama, setelah an nasib juga sama ya. Menduduki posisi dua mafulnya hasiba. Ini cukup dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.